saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ikhwani Fiddin, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, nasihat yang baru dari seorang sahabat yang mulia juga, yaitu sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, yang mana beliau ini bernama aslinya adalah Sudayyu ibnu Ajlan ibn Wahb bin Al-Bahili radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang hidup bersama beliau, artinya menemani dan pernah berjumpa dan beriman kepadanya. Dan beliau hidupnya sampai ke Hims, daerah sebuah kota di Syam. Beliau banyak meriwayatkan ilmu dari Nabi Muhammad yang sampai kepada kita. Dan kita tahu bahwa hadis-hadis yang berjumlah 250 dari beliau itu ada terletak di dalam Sahihain, baik di kitab Sahih Muslim maupun Bukhari. Dan pada saat haji terakhir Nabi Muhammad SAW, beliau berumur sekitar 30 tahun. Dan beliau termasuk, atau diriwayatkan bahwa beliau termasuk yang ikut berbaiat kepada Nabi di bawah pohon yang disebut juga dengan Bai'atul Ridwan. Dan banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki banyak karamah, dan beliau hidup sampai tahun ke-86 Hijriyah. Namun juga ada yang mengatakan hanya sampai 81. Allahu a'lam bishawab. Hadis-hadis beliau banyak tersebar di 6 kitab induk daripada kitab hadis kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Dan di antara nasihat yang dinukil dari beliau untuk kita semua adalah satu nasihat yang disebutkan oleh muridnya yang mulia juga, yaitu Sulaim ibn Amir. Bahwasannya Sulaim ibn Amir menceritakan, suatu hari kami hendak ngelayat atau bertakziah terhadap orang yang sudah meninggal di Damaskus. Dan bersama kami ada Abu Umamah Al-Bahili. Dan ketika setelah selesai disolatkan jenazah itu dan mereka mulai menguburnya, maka Abu Umamah berkata, "Ya ayyuhan nas, innakum qad asbahtum wa amsaytum fi manzilin taqtasimuna fihi al-hasanat was-sayyi'at." Wahai manusia sekalian, khitabnya saat itu adalah para sahabat. Kalian sudah melalui pagi dan sore hari di rumah kalian masing-masing, yang di dalam rumah itu kalian mengerjakan amal soleh dan juga kadang amal buruk. Watushikuna an tad'anu minhu ilal manzilil akhir. Dan kalian juga akan segera menyusul untuk tad'anu. Tad'anu maknanya irtahalu, untuk segera pergi dari rumah yang kalian sekarang miliki ke menuju rumah yang satunya, yang lain, yaitu alam kubur. Wa huwa hada, dan rumah yang lain itu adalah ini, yaitu kuburan. Yushiru ilal qabr baitul wahdah. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa kuburan itu disebut sebagai rumah kesendirian, karena memang tak ada satupun dari mulai Nabi Adam hingga saat ini orang yang dikubur akan bisa berduaan dengan orang yang dicintainya misalnya. Meskipun jasadnya misalkan dikumpulkan seperti para korban tsunami, satu lubang banyak orang, maka pada hakikatnya itu hanya fisik. Namun alamnya yang dialami oleh orang yang telah meninggal adalah berbeda, tidak bisa satu. Wa baitu dhulmah, dan rumah yang penuh dengan kegelapan. Wa baitu dud, bahkan rumah bagi para cacing yang akan mengurai setiap jengkal dari fisik kita. Wa baitu dhiqi illa ma wassa Allah, dan rumah kesempitan kecuali yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tantaqiluna minhu ila mawatin yaumil qiyamah. Kemudian setelah kalian berada di alam kubur dan kita semua berada di alam kubur nantinya, Pada waktunya kelak kita akan berpindah ke mawatin yaumil qiyamah. Akan dibangkitkan menuju hari kiamat. Fa innakum laqiya ba'da tilkal mawatin hatta yaghshan nas amrun min amrillah fatabyadda wujuh wa taswadda wujuh. Dan pada hari kiamat kelak akan ada wajah-wajah yang menghitam karena banyak dosanya. Sebagian lainnya ada yang cerah karena sering beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Pada hari kiamat kelak orang mukmin itu akan diberi cahaya oleh Allah. Mengenai cahaya ini dikatakan bisa berada di saat kita melewati as-sirat atau bahkan di padang mahsyar, ada yang kegelapan maka diberi oleh Allah cahaya. Ini orang mukmin. Dikatakan juga dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas bahwasannya cahayanya bagi setiap orang itu berbeda tergantung amalannya. Ada yang cahayanya hanya sebesar ibu jarinya, ada yang sebesar nakhlah atau lebah. Tapi juga ada yang karena amalnya banyak cahayanya bisa menerangi hingga ke Sana'a atau Yaman. Gambarannya seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas kemudian orang kafir tidak memiliki cahaya. Dan begitu juga orang munafik tidak diberikan cahaya itu sedikit pun. Aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Surat An-Nur ayat 40 ini menjelaskan kondisi kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis juga kita sering mendengar adzulmu zulumatu yaumul qiyamah. Wasannya dosa dari kedzaliman adalah akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan dalam ayat ini juga dikatakan bahwasannya gelapnya itu bagaikan kegelapan dasar laut yang begitu hitam gelap yang ditutupi oleh ombak di atas ombak yang di atasnya ada awan yang begitu mendung dan hitam. Yang mana apabila ada seseorang ingin melihat tangannya jika berada di dalam lautan, menjulurkan tangannya tidak akan nampak karena saking gelapnya. Nah, kedemikianlah kondisi pada hari kiamat orang-orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang kafir yang tidak beriman dan orang munafik yang hanya berpura-pura beriman. Maka orang kafir tidak memiliki cahaya, begitu juga orang munafik sebagaimana tidak dapat melihat orang yang buta dengan penglihatan orang yang dapat melihat. Pada hari itu orang munafik akan berkata kepada orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum, qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Karena mereka tidak punya cahaya, enggak bisa jalan saking gelapnya, mereka minta kepada orang mukmin untuk minta ditungguin, minta di jangan ditinggal. Karena hanya orang mukmin yang punya cahaya yang bisa melihat jalan. Tetapi dikatakan kepada mereka, "Kembalilah ke belakang dan cari cahayamu sendiri." Tentu ini adalah hal yang mustahil karena Allah tidak memberikan cahaya bagi mereka. Inilah tipuan yang Allah katakan bahwasannya Allah akan menipu orang munafik. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Surat An-Nisa ayat 142. Mereka seolah-olah ingin menipu Allah sedangkan Allah lah yang menipu mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka kembali untuk mencari tempat cahaya di mana itu dibagi, tapi mereka tidak menemukannya. Tapi kemudian mereka ingin kembali lagi mencari orang beriman, tapi sudah diadakan sebuah dinding pembatas pagar yang menghalangi mereka untuk bisa mengikuti orang beriman. Pagar yang memiliki pintu, yang di bagian dalamnya ada rahmat, yaitu arah menuju surga. Sebagaimana yang tadi sudah kita katakan bahwasannya, cahaya ini juga untuk berjalan di atas siratul mustaqim, atau sirat yang ada di dhahri jahannam. Maka dibatasi antara orang mukmin dan kafir, kemudian orang mukmin terus berjalan menuju surga, namun orang kafir tidak bisa mengikutinya karena dibatasi oleh sebuah pagar yang ada pintunya, kemudian di bagian dalam untuk orang mukmin ada rahmat, sedangkan orang kafir tetap berada di luar mendapatkan al-azab. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Orang beriman berkata kepada orang munafik dan kafir, kalian minta tunggu sekarang sedangkan kalian dulu menunggu kehancuran kami. Kalian telah terfitnah dengan kemunafikan kalian sendiri dan kalian telah ditipu oleh angan-angan yang semu dengan kecintaan dunia yang sangat mendalam. Maka datanglah hari ini keputusan Allah dan kalian sudah tertipu oleh yang suka menipu yaitu syaitan. Ikhwani fiddin, a'azani wa iyyakum ajma'in. Inilah sekelumit nasihat dari Abu Umamah yang cukup panjang, yang mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani sekarang tidaklah kekal. Rumah yang kita tinggali yang begitu megah akan kita tinggalkan meskipun kita sudah memiliki hak atau sertifikat milik kepemilikan dari rumah yang Anda miliki. Nanti ketika Anda tinggalkan, maka yang memiliki adalah orang atau pewaris Anda, sedangkan Anda tidak membawa sedikit pun untuk bekal di akhirat kelak. Maka bahwasannya hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi alam berikutnya atau rumah berikutnya, yaitu rumah kesendirian, rumah kegelapan, dan rumah yang sangat sempit. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Nasihatku untukmu.